kadakail tanihi wattisalah taru gharih tarul infisalah waqaddimil akhasa fittisali waqaddiman masyikta finfisali wa fittihadi rutbatil dan fasla waqaddibuhil ghaibu fihi wasla wa fittihadi rutbatil dan fasla waqaddibuhil ghaibu fihi wasla wa qablayan nafsi malfilil tudim nunuwe kawatin walaysi kodunudim walaytani fasha walaytina daru wa ma'ala lakiswakun mukhayyara fil baqiyati wa tirahran khuffafa minni wa anni ba'du man kod salafa wa fi ladunni ladunni kola wa fi qatni wa qatni al-hasfu aydun qadni wa qatnil wa fi qatni wa qatni al-hasfu aydun qad yafi ismuni ayunul musamma mutlaq wa alamu kajafarin wa hirniko wa qoranin wa adanin wa lahiki wa sadkomin wa hilatin wa washiki wa asman atawa kunyatan wa laqoba wa akhiran zain siwahu sahiba wa iyakuna mufrodaini fadi fatman wa ilad miladi rodif wa minhum man kulun kafadlin wa satwadur tijalin kasuada wa udad wajumlatun wa bimastiruk kibadain bighairi wa hitam ma'uriba wajumlatun wa bimastiruk kibadain bighairi wa hitam ma'uriba wa sa'afil alamidul idofah kabdi syamsin wa bikuhafah wa wadu libadil ajinasi alam kalamil askhasi lafzun wa huwa am midaka umiryatinil akrabi wa hakada su'alatun nisa'labi kada fajari alamunil fajro kada fajari alamunil fajro wa misluhu baratunil mabroh kada fajari alamunil fajro bidali mufradin mudakkarin asir bizi wazihi titalal musak tasir wadani tanil musannal murtafi wa fi siwa udaini tainid kurtuti wa bi ula syiri jami mutlaqo wal maddu ula ula dal budin tiko bil kafi harfan du nalam au ma wala mu'in koddam taha mumtaniyah wa bi huna uha una syiri la danil makani wa bi hilka basila fil budi au bitam mafu au hanna au bi huna likantikon au hinna mausul asmal ladhi lungsal lati wal yaidah masunya la tusbiti bal matalihi au lihi lalam wa nunu intusdat falama lama wa nunu min daini wa taini suddida wa ta'aidun wa ta'widun bidaka kusida jamul ladil ula ladina mutlaqo wa ba'duhum bil wawi rafa'na taqo billati wala illati qad jumi'a walaika ladina nazrun waqa'a wa man wa ma wa'al tusawi ma zukir wa man wa ma wa'al tusawi wa ma zukir wa haqada du inda tawiyin suhir wa man wa ma wa'al tusawi ma zukir wa kallati aydan wa kallati aydan ladayhim zatu wa maudi allati ata zawatu wa kallati wa mislu ma da ba'da mastifaham Kamislu mada pada masih faham awman idalam tul kofil kalam. Wakul waya damu pada usilala domirin lakin mustamila. Wajumlah tunau si buhal ladi usil kaman indila. Wajumlah tunau si buhal ladi usil bihi kaman indila di benuh kofil. Wabadul alam ya lehi dahulalilam hima kork. Wabadul. Wajumlah tunau si buhal ladi usil kaman indila di benuh kofil. Wasifatun sorry. Lelai bihi kaman indila di benuh kofil. Ibenuh kofil. Terus. Wasifatun sorry hatun silatu al. Wasifatun syariatun silatu al-waqawnu habi mu'rabil af'alikol Wasifatun syariatun silatu al-waqawnu habi mu'rabil af'alikol Ayyun kama wa'uribat malam tudaf Ayyun kama wa'uribat malam tudaf Wasadru wasiliha domirun nin hadaf Ayyun kama wa'uribat malam tudaf Wasadru wasiliha domirun nin hadaf Wabaduhum aroba mutlaqo wafidal hasfi ayyan ghoiru ayyin yaktafi Iyu satal wasrun ailam yusatal Falhasfu nazrun wabawayuh tadal Insaluhal bakil wasrin mukmili Walhasu indahum kasirun munjali Fi aidin mutasirin ninta sobabi filin awasfin kaman narju yahab Fi aidin mutasirin ninta sobabi filin awasfin kaman narju yahab Kada kahasuma biwasin hufido Kanta kodin bada amrin min kodo Kada ladhi jura bimal mausul ajar Kamar robil ladhi marurtu fahuwa bar Alharfu tarifin awillah Mufakut fanamatun arraf takul fihin namat Waqatu dadu ladhiman kallati wal ana waladhina sumballati Wali tilawah yang kabana tilawah barikada Wati tanaf saya kaisu sari Wabadul alam ya lehi daulah Lilam hima perkanan hunukila Kal fadli wal haris wan nu'mani Fadikru da wal fusiyani Wakad yasiru alaman bil gulabah Mudafun au masu wal kal akobah Wasfaldi intuna diaw tudif Aujif wafi gohri makotan hadif Muktadun tayidun wadirun hobar Inkul tadayidun wadirun mani tadar Wa awalun muktadun wasani Failun igna fiya sani Sekarang yang saya perbaiki ya Failun igna itu hamzahnya aslinya hamzah qat' dari aghna. Fa'ilun aghna fi asarin dhani. Wa kisah kasifamin nafi wa qad yajuzunahu fa'idun ulur rasad. Wa thani mubtadan wa dalwas wa bar infis wa lifrodi tibqon istakor. Wa rafau mubtadan bil ibtida kada rafu khabarin bil mubtada. Wal khabaru juz'ul mutimul fa'idah. Qallahu barun wal ayadi syahidah. Wa mufrodan yati wa yati jumlah hawiatan ma'na ladhi siqotlah. Wa itakon iyahu ma'na niktafa biha kanut killahu hasbi wa kafa. Wal mufradul jaminu farigun wa yustaqo fawwadu domirin mustaqin

Ini doa kebaikan atau doa kejelekan. Wailun. Wailun lak ataupun wailun lah. Wailun lil mutaffifin yang semisalnya. Iramnya bagaimana? Salamun ala Ilyasin. Salamun mutada marfu bil tidak. Wa fihi dhammah ala akhirih. Ya wal musawwir fi maji'i. Nakira madza? Doa. Ya, annahu iddu'a. Ya. Ala Ilyasin. Ala harfu jarin. Ala Ilyasin al jar wal majrur ala harfu al jar. Ya. Ilyasin. Ilyasin majur bi ala madu jarihi. Apa? Al. Al-ya. Al jari al-ya. Iya. Di anahu. Di anahu. Di anahu. Di anahu. Mulhaq bi jamal. Ya mulhaq. Ilyas. Ilyasin. Kemudian. 12. Di antara musawi berikutnya adalah agar. Nanti selain tutup semua. Saya tanya musawi. Musawi yang dapat berapa masing-masing. Iya. Sebutkan dengan cepat. Antakuna du'aan. Istilah itu anyakuna fiyah makna ta'ajub. Agar mubtada yang nakira ini padanya ada makna ta'ajub. Contohnya apa? Ma ahsana zaidan. Coba di Arab. Ma nakiratun mausufah mabniun ala sukun. Atau ma ta'ajubiyah nakirah mausufah. Ya lengkap. Terus? Fi mahali raf'in mubtada. Ma makna mahuna? Syai'un azim. Ya, syai'un azim. Ahsana. Ahsana fi'lun madin. Mabni' al-fath, ya. Mabni' al-fath. Wa fa'iluhu dhamirun mustadirun fihi wujuban. Taqdiruhu. Taqdiruhu huwa. Ya'udu ila ma. Ya. Zaidan. Zaidan maf'ulun bih wa alamatu raf'ihi al-fatah. Maf'ulun bih man? Maf'ulun bih mansub wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu nasbihi. Al-fatah al-zahirah ala akhirih. Ya. Kemudian yang ke-13 sebutkan agar dia mubtada yang nakiro ini merupakan sifat bagi yang mahdhuf. Contohnya apa? Mu'minun khairun min kafir. Mu'minun khairun min kafir. Seperti dalam ayat disebutkan ya. Mausufnya wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Ya. Coba di Arab. Mu'minun mubtada. Ya. Marfu'un wala maturafihi dhammah ala akhiri. Ya. Zahir ala akhiri khairun. Khabar. Khabar. Terus? Marfu'. Marfu'un wa alam. Marfu'un wa alamatu rafihi dhamma dhahir ala akhiri. Minal min? Kafir. Min kafir? Minal kafir jal majrur. Min? Min harful jar. Kafir? Kafir. Isim majrur. Khair di sini mananya apa khair? Khair. Mananya apa khair? Lebih baik. Mananya? Akhyar. Karena banyak penggunaan dibuang khairnya. Tahu dari mana ada minnya? Khairun min. Tapi akhir isim tafdil dibuang hamzanya. Dikat roti si'mal. Ya. Kemudian yang ke-14. Antakuna musaghharah. Agar mubtada'nya ditasghir. Ya. Contohnya apa? Contohnya? Rujailun indi. Rujailun indi. Ya. Atau yang lain? Nggak mesti rujail, buku atau apa, rumah atau yang lainnya bisa kan? Apa? Kutaib li. Ya, kitabun sohir. Ya. Misalkan indi. Ya. Hirupnya sudah tadi. Yang ke masih antum, tadi mudah, tinggal ulang. Yang ke-15, agar mubtadanya pada makna al-mahsur. Ya. Pada makna innama dihasar. Contohnya apa? Syai'un ja'abik. Syai'un ja'abik. Ya, syai'un ja'abik. Atau contoh yang lain apa? Syarun Aharazanabin. Apa makna syai'un ja'abik? Maja'abika illa syai'un. Ya, tidaklah mendatangkanmu. Tidaklah membuatmu datang kecuali sesuatu. Kalau syarun aharazanabin, mana apa? Maharazanabin illa syar. Ya, maharazanabin illa syar. Ya, Rabbi, insyaAllah jelas ya. Syarun sebagai? Singkatnya, i'rabnya syarun sebagai khabar. Khabar. Syarun sebagai itu menjadi bahasanya. Syarun sebagai apa? Tidak. Mubtada. Nakir musawihnya apa? Mahsur fi ma'al mahsur. Ya, musawihnya dia mahsurul makna. Makna itu hasur. Itu innama. Ahallah zanabin jumlah fi'liyah?

yang mempunyai sering yang ke-20 agar dia mubham untuk tujuan balaghah. Ya. Kemudian itu belum ya? Ya, coba Ashraf antum dapat berapa musawih yang ada? Al-awal yang pertama anna taqaddama 'alayha nafyun. Iya, didahului nafi. Ats-tsani ya. Anna taqaddama 'alayha istifhamun atau syibu jumlah. Dzaraf. Ya. Jar majur. Atau jumlah. Iya. Terus yang dua. Salis. An Yusuf. Ya, yu disifati. Agar dia disifati ya. Dengan rinciannya macam-macam sifat terus. Arabi antakuna alim amilatan. Agar dia beramal. San 4 5. Al-khamis antakuna jawaban. Nah, jawaban ya, di soal terus. 6. Asadis. Yang belum aja apa? Anakuna tanwi. Ya, li tanwi. Untuk li tanwi. Terus. Anakuna li tanwi. Ya, 7. Anakuna doaan. Dua, ya. Dia datang untuk doa. Terus, 8. Asamin anakuna ta'ajuban. Ya, li ta'ajub. Ya. Masuk sudah ini. Ta'ajub ini pada sama-sama tadi mausul. Ya, terus. Atasi anakuna mahsuran. Di hasur, ya. San, 8. 9. Anakuna masih ba'da wawil hal. Iya, antaka ba'da wawil hal. Masih? Anakuna ba'da laula. Ya, ba'da laula ini belum. Iya, enggak apa-apa. Iya. Terus. Antakuna khariqul ada. Apa? Antakuna khariqul ada. Luar biasa gitu. Antakuna ma'tufun ala nakirah. Ma'tuf ala nakirah. Ma'tufun ala nakirah. Ma'tufun ala ma'rifah. Ala ma'rifah. Au ma'tuf alaiha apa? Nakirah mausufah. Masih? Anatuk anak an yakuna mubhaman. Ya mubham. Li gharadi apa? Tujuan itu ya, hal mubalaghah. Terus masih lumayan banyak lebih dari 10. Coba iya, dapat berapa cepat ya? 5 menit 3 detik dapat 10 karena musawih-musawihnya ya. Ya, yang pertama ayatul ma alaiha khabar. Apa? Ayatul ma khabar. Ayatul ma alaiha khabar. Terus ayatul ma nafyu. Ayatul ma nafyu. Terus ayatul ma istifham. Istifham. Terus antakuna amila. Amila, masyaallah. Ayusuf. An Yusuf. Yang itu sof lah kira sih ya. Antakuna mudhafa. Ya. Sudah masuk itu sof itu. Ah iya betul. Kurang ajat. Jangan idhafa ini. Kurang melengkap. Antakuna apa? Amilah. Itu lebih luas. Terus? Antakuna syartan. Syartan. Sudah masuk itu yang lebih luas. Itu antakuna apa? Amah. Itu lebih luas. Ambil yang luasnya aja. Terus? Antakuna jawaban. Ya apa-apa disebutkan juga disebut-sebut. Jawaban. Soal. Terus? Ayuk sudah bihatan wa. Ya, soal terus bilang. Ayakuna doa. Ya, ayakuna doa terus. Puluh. Ayakuna bimakna ta'ajub. Karena ta'ajub ya, itu sudah masuk ke mausuf nih. Terus. Halafan min mausuf. Halafan min mausuf, ya. Terus. Terus belas. Syukur-syukur lebih dari yang disebutkan oleh Asyar. Ayakuna kebelalau. Ah, kebelal bawa apa? Al-hal. Terus? Musafarah. Musafarah maksudnya ke mausuf. Ma'nawi. Ya, terus? Ma'atuf ala ma'rifah. Ma'atuf ala ma'rifah. Terus? Ma'atuf ala was. Ma'atuf ala? Was. Mausuf. Mausuf. An yu'tuf alaiha mausuf. Diatufin kepadanya isim lain yang disifati. Ya. Rajulun wa mra'atun misalnya apa? Afifah misalkan. Ya, ja'a misalkan. Ya, insyaallah. Ini sudah sampai 1 jam ya kerjanya. Ya sudah, nanti yang lainnya boleh dulu. Al-hadiyah wal-ishrun antaqa ba'da laula. Kemudian musawwigh berikutnya dari